Qal ja'a a'rabiy fabala fi ta'ifatil masjid fajazarahu an-nas fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy bi dhanubin min ma fa'uhriqa alaihi. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, datang seorang A'rabi. A'rabi, an-nas, ar-rajul, minal badiyah. Minal badiyah, yakni dari kampung, dari pedalaman. Fabala fi ta'ifatil masjid. Tiba-tiba orang ini, karena memang badui, buang air di pojok masjid. Dan masjid waktu itu masih pakai tanah di bawahnya, pasir. Maka Arabi tidak mengerti tempat apa ini. Fajajaruhun nas. Maka manusia memperingatkannya atau menegurnya dengan keras. Fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun melarang mereka. Melarang orang-orang yang menegurnya dengan keras, memarahinya atau mendorong-dorongnya. Falamma qadha bawlahu, setelah selesai buang air, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma. Maka Nabi pun memerintahkan orang ini untuk mengambil seember air. Fa uhriqa alaihi, kemudian dituangkan kepada air tersebut, kepada buang air atau tempat di mana dia buang air di situ. Gharibul hadis, hadis atau kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini, pertama A'rabi tadi difathahkan hamzahnya nisbah kepada A'rab, berarti terjemahannya bukan orang Arab. Kalau orang Arab bukan A'rabi tetapi Arabi. Arabi, kalau A'rab nisbah kepada A'rab. A'rab itu adalah sukanil badiyah. Orang yang tinggal di pinggir-pinggir kota atau di kampung-kampung pedalaman. Wa qad ja'at nisbah fihi ila al-jama' dun al-wahid. Dan nisbahnya datang kepada bentuk jamak dan karena memang tidak ada satunya. Qala وَثَانِ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ. Maknanya فِي نَحِيَةِ الْمَسْجِدِ. Taifah yang sering kita pahami maknanya adalah sekelompok. Tetapi kalau diterjemahkan di sini dengan sekelompok, tidak akan cocok. فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ, di sekelompok masjid. Bukan begitu maknanya. Di sini taifah bermakna nahiyah, bagian. Ya, ini di salah satu pojok-pojok masjid atau salah satu bagian-bagian masjid. Fazajarahun nas. Zajara artinya menegur tetapi dengan keras. Seperti kalimat naharu. Nahar juga maknanya membentak, memarahi, bahkan melarang. Bahkan diriwayatkan hampir-hampir mereka memukulinya. Diriwayatkan mereka hampir-hampir memukuli orang ini. Kencing di masjid. Tempat suci, tempat untuk sholat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena tahu orang ini orang badui, orang yang tidak mengerti, orang jahil, maka Rasulullah sallallahu melarang mereka untuk menghentikan kencingnya, melarang mereka untuk memarahinya dan menyatakan da'uhu, da'uhu, la tuzrimuh. Ini dalam lafaz lain yang juga sahih. Da'uhu, da'uhu, la tuzrimuh. Biarkan dia, jangan hentikan. La tuzrimuh, jangan hentikan kencingnya. Demikian hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanaha, nahahum. Nabi melarang mereka, mencegah mereka untuk berbuat sesuatu kepada A'rabi ini. Dibiarkan oleh Nabi. Dan memerintahkan mereka untuk membiarkan sampai selesai kencingnya. Falamma qada baulahu, setelah selesai dia buang air, amaran nabiyyu bidanubin min ma. Nabi memerintahkan orang tadi untuk mengambil air seember. Dhanub min ma difathahkan di dzal. Bi fathhi dzal al-mu'jamah, difathahkan dzal yang bertitik. Kalau didomahkan akan jauh maknanya. Dhanub artinya dosa-dosa. Tapi dhanub artinya ad-dalwu. Ad-dalwu al-mal'a. Ma'an. Ini keunikannya bahasa Arab. Walaupun kita tahu dalu adalah ember, danub juga ember, tetapi kalau danub adalah ember yang dalam keadaan penuh airnya. Kalau tidak ada airnya, tidak disebut dengan danub. Ayib. Bidanubin min ma' bitathidzal al-mu'jamah. Lihat ad-dalu al-mal'a ma'an. Ember yang berisi air, penuh. Itu disebut danub. Wala tusamma danuban illa idza kana fiha ma. Tidak disebut danub kecuali kalau padanya ada airnya. Baru dikatakan danub. Ada dalam hadis lain kalimat danub. Hah? Lau ataitani bidanubil ardi khataya. Itu juga sama maknanya. Kalau engkau datang dengan sepenuh bumi. Barakallahu fikum. Si kalimat danub maknanya penuh dengan air se-ember tersebut atau apa yang disebut. Kalau danubil ard, sepenuh bumi. Qala fa'uhriqa alaih. Dituangkan kepadanya. Kalimat uhriq dari kata uriqa alaih. Araqa artinya menumpahkan, menuangkan. Uriqa. Ubdilatil hamzah ha'an. Tetapi orang-orang Arab membacanya uhriqa. Diganti hamzahnya dengan ha. Menjadi fahuriq. Fahuriq, mereka juga masih enggak enak menyebutnya. Maka mereka sebut dengan kalimat tambahan hamzah ukhra. Ditambah hamzah lain. Fahuriqa. Fasara uhriq. Wahuwa bisukunil ha. Yaitu dengan disukunkan ha-nya. Aslinya fahuriqa. Mabni lil majhul. Bentuknya mabni lil majhul. Yani tidak disebutkan siapa fa'ilnya atau enggak disebutkan fa'ilnya. Pokoknya dituangkan ke bekas kencingnya dia. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Qala min adatil a'rabi al-jafa wal-jahal. Di antara kebiasaan orang-orang Badui, orang-orang Arab, orang-orang gunung, orang-orang kampung, tidak di Arab, tidak di Indonesia, di mana saja, seringkali memiliki perangai, jafa dan jahal. Jafa itu kaku, jahal itu bodoh. Rata-rata, orang yang tidak bergaul di masyarakat kota, mereka tinggal bersama kambing dan sapi, tinggal bersama unta-untanya, biasanya mereka akan memiliki sifat al-jafa. Terutama unta. Yang melihara unta lebih kasar. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat, orang yang memelihara atau yang menggembalakan unta kasar. Orang yang menggembalakan kambing lembut. Ini Allah Ta'ala alam sesuai dengan kenyataan. Bahwasanya keadaan orang-orang Badui yang biasa hidup dengan ternak-ternaknya kaku dan jahil. Bodoh, tidak mengerti ini tempat apa di kota, tidak mengetahui. Dan itu dimaklumi, karena memang mereka tidak tinggal di kota. Maka mereka tidak mengerti kehidupan-kehidupan di kota. Libu'dihim an ta'allumi ma anzalallah. Juga bodoh dari sisi agama. Karena mereka tidak belajar apa yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya. Tidak mempelajari apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Fabainama kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ashabihi fil Masjid An-Nabawi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi, ijaa a'rabi, tiba-tiba datang orang gunung atau orang kampung, wa bala fi ahadi jawanibil masjid, tiba-tiba dia buang air kecil di salah satu dari sisi-sisi masjid. Dhannan minhu annahu kal falah. Dia mengira bahwa itu seperti tanah-tanah lain. Dia biasa kencing di berbagai macam tempat. Yang penting ada tanah kosong, dia kencing. Itulah Badui. Itulah A'rabi. Orang kampung seperti itu. Orang Badui. Tidak biasa hidup teratur. Fa'azuma fi'luhu 'ala as-sahabah. Akhirnya perbuatannya menjadi besar dalam pandangan para sahabat. Masjid dikencingi oleh orang ini. Azuma dzalika wa azuma fi'luhu 'ala as-sahabah. Li'azmi hurmatil masajid. Karena mereka menganggap betapa besarnya kesucian masjid. Fanaharuhu fi athna'i bawlih. Maka mereka mencegahnya, memarahinya, membentaknya ketika dalam keadaan buang air. Bahkan diriwayatkan hampir-hampir mereka akan memukulnya. Walakin sahibul khuluqil karim. Tetapi Rasul, pemilik akhlak yang mulia, alladhi ba'atha au bu'itha bitabshir wa taysir, yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membawa kabar gembira dan membawa kemudahan. Wa ma ya'lamuhu min halil a'rabi, dan karena beliau tahu bagaimana keadaan a'rabi, bagaimana keadaan orang-orang Arab gunung, orang-orang kampung, orang pedalaman. Dimaklumi kalau dia enggak ngerti. Maka Nabi pun karena tahu keadaan orang ini, orang Badui, dan tahu pula keadaan mereka tidak mengerti, kaku, tidak biasa hidup dalam teratur, enggak ngerti kalau itu masjid, maka Nabi yang memiliki akhlak yang mulia, nahahum an zajrih, melarang para sahabat untuk memarahinya. Melarang para sahabat untuk mencegahnya. Melarang para sahabat untuk menghentikan buang airnya. Bisa dibayangkan kalau seorang buang air, kemudian dimarahi suruh berhenti. Apa yang terjadi? Hah? Bisa dibayangkan barakallahu fikum, berapa madarat yang akan terjadi? Pertama, kalau dia tahan kencingnya, dihentikan ketika sudah mulai buang air, akan terjadi sakit pada dirinya. Itu satu. Yang kedua, kalau dibentak, dimarahi, apalagi didorong, diseret, atau dipukul, justru buang airnya akan kemana-mana. Akan mengotori tempat lebih banyak. Akan mengotori tempat lebih banyak lagi. Maka Nabi pun yang memiliki hikmah yang sangat tinggi, nahahum an dzalik. Nahahum an zajrihi li'alla yulawwitha buq'an katsiratan minal masjid, agar jangan sampai mengotori tempat yang lebih banyak dari masjid. Bisa jadi malah kena mereka. Iya kan? Kamu kencing, yang satu mendorong sana, satu mendorong sini, satu menyeret keluar. Dalam keadaan kencingnya kemana-mana. Bisa jadi yulawis buqa'an kathiratan minal masjid, akan mengotori sekian banyak tempat, bahkan bisa jadi mengenai badan mereka, baju mereka. Wali'ala yusibahu darar biqat'i bawlihi ahli, dan juga agar jangan sampai terjadi madarat, kejelekan, ketika dia menghentikan kencingnya. Secara kesehatan, kalau kencing sedang berlangsung kemudian dihentikan mendadak begitu, akan jadi sakit. Waliyakuna ad'a liqabulin nasihah. Dan yang ketiga, agar orang ini bisa menerima nasihat. Agar orang ini mau menerima nasihat. Sabari dulu. Wa ta'lim, agar bisa menerima ta'lim, pengajaran nantinya. Karena dengan cara yang baik akan lebih diterima. Hinama ya'lamuhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amrahum an yutahhiru makana baulihi. Hinama ya'lamuhu an-nabiy. Ketika Nabi mengajari orang ini, wa amarahum, dan memerintahkan an yutahhiru makana baulihi. Memerintahkan mereka untuk membawa air dan membersihkan tempat buang airnya. Bisabbi dalwin min ma'in alaih, dengan menuangkan air ke tempat kencingnya. Ini cara pensucian tempat, yaitu tanah. Kalau dalam bentuk pasir, di sini ada bekas kencingnya orang tadi, maka dituangkan air. itu cukup. Cukup tathir untuk tanah. Untuk pasir. Wa fi riwayah, Nabi bukan memerintahkan para sahabat, tapi memerintahkan orang itu. Dipanggil oleh Nabi, tahukah kamu tempat ini? Hada al-masjid. Ini al-masjid. Tidak layak. Layak seluruh. Untuk buang air besar atau buang air kecil. Innama lissalah walil qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini untuk salat, untuk zikir, dan untuk qiraatil Qur'an. Pergi. Ambil air seember. Tuangkan. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan baik. Berbeda orang yang tidak tahu dengan orang yang dalam keadaan tidak mau tahu. Berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sabarnya kepada orang-orang yang tidak tahu, tidak mengerti, khususnya A'rab. Berapa kasus orang-orang A'rabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang datang kepada Nabi menarik bajunya dan berkata dengan kasar, berikan kepadaku apa yang Allah berikan kepadamu. Maksudnya dia miskin, berhak untuk mendapatkan bantuan sedekah yang kau pegang. Berikan. Sampai membekas di leher Rasulullah SAW karena kasarnya ditarik bajunya. Tapi Nabi SAW sabar. Diajak ke rumahnya, diberikan. Cukup? Kurang, kata dia. Tambah lagi. Cukup? Kurang, tambah lagi. Cukup. Dia pandang Rasulullah SAW dan berkata, sungguh demi Allah, aku gak pernah mendapati orang yang lebih baik dari kamu. Gak pernah mendapati, menemui seseorang yang lebih baik, lebih karim daripada engkau. Maka dia kembali ke kampung yang menceritakan pengalamannya tentang Rasulullah SAW. Maka sebagian yang lain ikut masuk Islam. Bersama Arabi. Ada kasus lain? Ada. Kasus Hujurat. Ya Muhammad, ya Muhammad, abshir. Ya Muhammad, ya Muhammad. Bergembiralah, kami beriman. Dikira oleh orang-orang ini, bahwa yang namanya orang beriman itu memberikan sesuatu pada Rasulullah SAW. Memberikan jasa kepada Rasulullah SAW. Padahal terbalik. Kalau kamu masuk Islam, kamu mendapatkan jasa dari Rasulullah SAW. Maka Allah hibur Rasulnya, alaihissalatu wassalam. Yamununa alaika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum balillah yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Kata Allah, mereka merasa memberikan jasa kepadamu, katakan pada mereka Allah yang memberikan jasa pada mereka itu pun kalau mereka jujur imannya. Dan di awal suratnya Allah katakan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Ya Rasul, wahai Nabi, mereka yang memanggil-manggil kamu dari balik-balik bilik itu, dari balik kamar itu, mereka itu kebanyakan layak qilun. Ini orang-orang yang jahil, orang-orang yang layak qil, orang bodoh. Sehingga biasa memanggilnya dengan kasar, seperti itu. Maka seorang da'i hendaklah sabar menghadapi orang-orang badui. Yang kadang memanggil dengan kurang ajar, tidak sopan, kadang-kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang seakan-akan dia memberikan jasa. Nih, saya masuk Islam, senanglah kamu, gembiralah kamu. Loh, yang gembira harusnya kamu, dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Ini khonidun a'azakumullah, badu. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian Rasulullah SAW bersama badui, dan hampir di semuanya, Rasulullah SAW sabar. Sabar menghadapi mereka para badui. Limadha? Jawabannya ini tadi. Karena aktsaruhum juhal. Kebanyakan hampir seluruhnya orang-orang gunung, orang-orang badui, orang-orang kampung dalam keadaan tidak tahu kehidupan kota, kebanyakan bodoh mereka. Sehingga harap dimaklumi dan disabari. Ma yukhad minal hadis. Kalau begitu apa yang diambil dari hadis ini? Yukhad min hadal hadisi fawaid. Yang pertama, annal bawla alal ardi yutahhiru atau yutahharu bighamrihi bilma, bahwa air kencing, air seni kalau di tanah disucikannya adalah dengan disiram air, dengan disiram air sehingga dia meresap ke dalam tanah bersama air tersebut. Wala yushtarat naqlu at-turabi min al-makani ba'da dhalika wala qablah. Tidak disyaratkan untuk memindahkan tanahnya sebelum disiram atau setelah disiram. Artinya tidak ada ajaran untuk tanahnya dicangkul yang basah kena air kencing tadi, dipindahkan ke tempat lain, baru disiram. Tidak ada. Tidak ada pula disiram, setelah disiram, baru dipindahkan tanahnya. Juga tidak ada. Cukup disiram dengan air, selesai. Ini kalau di tanah. Mensucikannya adalah dengan disiram air saja. Titik. Tidak disarankan, tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk memindahkan tanahnya ke tempat lain atau membuang tanahnya ke tempat lain, tidak sebelum disiram, tidak pula setelah disiram. Hadhihi al-ula. Ini faedah yang pertama. Wasaniyah, ihtiramul masajid wa tathhiruha. Yang kedua, kemuliaan masjid. Wa tathhiruha. Pensucian masjid. Harus dijaga kesuciannya dan kebersihannya. Sebagaimana Rasulullah SAW memanggil A'rabi tadi dan menasihatkannya. Inna hadal masjid la tasluh. Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk syai' sedikit pun dari kotoran. Buang air besar, buang air kecil. Sesungguhnya masjid ini untuk salat, untuk dzikir dan qiraatul Quran. Yang ketiga, samahatu khuluqin nabi. Salisah, kita mendapatkan faedah juga akhlaknya Rasulullah SAW. Ketika para sahabat marah, beliau sabar. Ketika para sahabat sudah hampir-hampir memukuli orang ini, Nabi menyatakan, da'uh, la tuzrimu. Biarkan dia, jangan putuskan kencingnya. Biarkan sampai sempurna. Faqad arsyada al-a'rabi birifqin walin. Nabi SAW mengajarkan kepada si A'rabi tadi dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Ba'dama bala mimma ja'alahu yaqul. Setelah dia buang air di masjid, Nabi sabar dan Nabi mengucapkan dengan lemah lembut. Diajari satu persatu. Ini masjid, masjid itu fungsinya ini, dan tidak layak untuk ini. Dengan baik. Diajarkan. Ambil air seember. Siramkan. Sampai-sampai orang ini berkata, Allahummarhamni wa Muhammadan. Wala tarhamna ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Jangan rahmati yang lain. Masih salah juga. Karena memang jahil badu. Orang Arab gunung. Kama ja'a fi sahih al-Bukhari. Sebagaimana dalam sahih Bukhari. Di mana salahnya? Doanya orang ini. Kalau kamu enggak tahu salahnya berarti Arabi juga. Bagaimana mungkin dia melarang Allah untuk merahmati orang lain? Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Jangan rahmati yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idan bayat al-wasi'. Kalau doanya seperti itu, engkau mempersempit yang luas. Rahmat Allah itu luas. Allah akan memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi kalau engkau menyatakan jangan rahmati yang lain, rahmati aku saja dan Muhammad. Baik. Idzan dhayya'ta al-wasi'. Kalau begitu engkau menyempitkan yang luas. Rahmat Allah itu sangat luasnya. Yarham man yasha'. Allah merahmati siapa yang dikehendakinya. Tapi setelah faqaha, setelah A'rabi ini faqih, sudah menjadi alim, dia menyatakan sungguh demi Allah, aku tidak mendapati seorang guru pun, pengajar pun yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Ini barakallahu fikum, mengakui dia bahwa yang paling sabar, yang paling lembut, yang paling baik dalam mengajar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faedah penting pula khususnya bagi para dai, para ustaz, para pengajar untuk sabar. Khususnya menghadapi orang-orang yang tidak mengerti, orang jahil atau a'rabi orang-orang Arab gunung, orang kampung yang tidak tahu kebiasaan-kebiasaan di kota, yang tidak tahu kebiasaan-kebiasaan dan sunnah-sunnah dalam Islam, maka sabarilah mereka. Ar-rabi'ah yang keempat, bu'du nadarihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma'rifatuhu li tabai'in nas, jauhnya pandangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat jauh memandang, tidak pendek berfikirnya, pokoknya ini orang kurang ajar ngencingin masjid, sikat saja, tidak. Tapi berfikir jauh ke depan, jangan sampai najisnya tersebar ke tempat yang lebih luas. Kalau dibiarkan sampai selesai, hanya satu tempat saja, iya kan? Sampai selesai, hanya satu tempat saja, mudah membersihkannya. Nah, kalau dihardik, dibentak, dipukul, diseret dan sebagainya, akan tercecer kemana-mana. Itu pandangan yang jauh ke depan. Yang kedua tadi sudah disebutkan pula, agar jangan sampai sakit orang itu, kasihan. Kalau ditahan kencingnya, bakal sakit. Yang ketiga, agar nanti ketika dinasihati mudah. Kalau sudah kadung dimarahi, dipukul dan diusir, sulit untuk dinasihati. Tetapi kalau sabar, bentar, ini orang jahil. Sampai selesai, terus diajari. Sini. Tahu kamu ini tempat apa? Ini masjid. Masjid itu tidak layak untuk ini, untuk ini, untuk ini. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan bu'du nadarihi. Menunjukkan jauhnya pandangan Rasulullah SAW. Dan juga pengenalan beliau. Ma'rifatuhu li tabai'in nas. Pengenalan beliau terhadap tabiat-tabiat manusia. Ini tabiatnya Arabi begini, tabiatnya Yahudi begini, tabiatnya Nasrani begini, tabiatnya tahu. Sehingga ketika menghadapi mereka, tepat. Wallahi law Musa hayyan lawasi'ahu, lawasi'ahu illa tiba'i, ma wasi'ahu illa tiba'i. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sungguh demi Allah, kalau Musa masih hidup, tidak ada bagi dia pilihan lain kecuali mengikuti aku. Diajarkan bahwa Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan untuk mengingatkan kepada manusia, ikutilah Nabi terakhir. Dan datang kepada Mu'ad atau mengutus Mu'ad dengan kalimat, inna kata'ati qawman ahli kitab. Engkau akan mendatangi ahli kitab. Falyakun awal matad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Jadikanlah awal pertama kau ajak mereka kepada tauhid. Ini juga ilmu beliau tentang keadaan masyarakat. Bagaimana Yahudi, bagaimana Nasrani. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menghadapi Romawi dan Persia. Ini menunjukkan kalau beliau tahu dan mengerti tabiat-tabiat manusia. Dan dikatakan oleh Syekh bin Baz, rahimahullah, dalam Zadud Da'iyah, bekal para da'i, bahwa seorang da'i harus memiliki ilmu tentang syariat yang diajarkan. Yang kedua, ilmu tentang cara dakwah yang hikmah. Yang ketiga, ilmu tentang siapa yang diajak atau siapa yang didakwahi. Tiga perkara. Tentunya pertama, ilmu yang dia ajarkan. Kalau dia mengajarkan ilmu agama, ya harus tahu agama itu. Itu otomatis. Faqidu syaih la yu'ti. Orang yang tidak punya, enggak akan bisa memberi. Orang yang tidak punya ilmu, bagaimana akan mengajarkan ilmu? Sehingga seorang da'i harus tahu. Harus punya ilmu yang merupakan model dia untuk mengajarkan pada mereka agama. Yang kedua, ilmu tentang tariqatul da'wah, cara-cara da'wah yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, ilmu tentang siapa yang dihadapi. Akan berbeda kita berbicara ketika berbicara pada Arabi dengan berbicara kepada orang-orang yang madani, yang di kota. Akan berbeda. Ketika kita berbicara dengan Yahudi, Nasrani, atau berbicara dengan orang-orang Muslim yang fusaq atau yang dal, akan berbeda pula bahasanya. Ini barakallahu fikum, perlu diketahui atau perlu kita mengetahui siapa yang kita hadapi. Dan itu contoh Rasulullah SAW. Ma'rifatuhu li tabai'in nas. Beliau mengetahui tabiat-tabiat manusia. Yang kelima, inda tazahumil mafasid. Yang kelima kita dapatkan faedah, kalau berdesak-desakan sekian kerusakan, kalau enggak kena yang ini, kena yang itu. Maju kena, mundur kena. maka kaedahnya yurtakab akhafuha atau akhafuhuma. Maka yang dikerjakan adalah yang paling ringan dari keduanya. Kita kerjakan jelek, kita tinggalkan juga jelek. Bagaimana? Pasti kenanya ini. Kalau enggak kena yang itu, kena yang ini. Pilih yang paling ringan di antara keduanya. Kalau kita kerjakan akan jadi fitnah yang begini, begini, begini, begini. Kalau kita tidak kerjakan, kita enggak menghidupkan sunnah. Dilihat. Mana yang lebih ringan? Barakallahu fikum. Kalau hanya sementara ditinggalkan, nanti akan disampaikan kembali ketika pada waktunya yang tepat, maka itu tentunya lebih ringan daripada fitnah orang mencerca sunnah, mencaci maki sunnah atau memusuhi sunnah. Dari mana diambilnya faedah ini? Faqad tarakahu yukmil baulahu. Nabi membiarkan orang itu kencing sampai selesai. Itu kan mudarat. Kencing apa masjid dikencingi kok dibiarin oleh Nabi SAW. Naam. Hadha mafsadah. Atau hadihi mafsadah. Memang itu kerusakan. Kejelekan. Tetapi kalau dibentak, dipukul, diseret dan sebagainya, akan semakin jelek mafsadahnya. Maka yang mana yang dipilih oleh Nabi SAW? Yang akhafu ad-dararaini. Akhafu dararaini. Yang lebih ringan dari dua kejelekan. Yaitu biarkan dulu sampai selesai baru kemudian diajari. Mudah membersihkannya, mudah mengajarinya. Kalau kemudian mereka dihentikan dengan mendadak, orang ini sakit karena menahan kencing atau kececeran kencingnya lebih banyak tempat, membersihkannya juga susah, menasehatinya juga susah karena dia sudah kecewa, sudah marah, mungkin dia tidak lagi akan datang ke tempat itu, enggak mau datang bertanya tentang Islam, enggak akan. Sudah kapok. Ternyata mereka orang yang bengis-bengis, kasar-kasar. Barakallahu fikum. Maka Nabi SAW membiarkan madarat tadi karena menghindari madarat yang lebih besar. Membiarkan madarat tadi karena ada mafsadah yang lebih besar. Inilah kaidah yang dibahas oleh para usuliyun, para ulama ahli usul, bahwa idza tazahama al-mafsadatain atau tazahama ad-dararain yurtakab akhafuhuma. Kalau berdesakan dua kejelekan, maka dikerjakan yang lebih ringannya. Jadi pada keadaan-keadaan tertentu, kita serba salah. Begini salah, begitu salah. Begini terjadi mafsadah, begitu terjadi mafsadah. Menghindar tidak mungkin. Cuma ada dua kemungkinan. Bagaimana? Itu namanya tazahum. Tazahum. Yurtakab akhafuhuma. Maka dikerjakan yang lebih ringan. Faqatarakahu yukmil baulahu. Nabi membiarkan orang tadi menyempurnakan buang airnya. Li ajli ma yatarattab minal adrar biqat'ihi alih. Karena menghindari adrar, kejelekan-kejelekan yang atau dengan sebab diputuskan kencingnya atau diseret atau dibentak dan sebagainya. As-sadisah. Faedah yang keenam. Innal bu'da 'anil nasi wal muduni yusabbibul jafa' wal jahl. Sesungguhnya jauh dari manusia, jauh dari masyarakat, jauh dari kota seringkali menyebabkan kekakuan dan kebodohan. Khamilun na'azakumullah. Kalau orang di sini bilang bagaikan katak dalam tempurung. Dia enggak tahu dunia. Hanya tahu tempurungnya saja. Maka ucapannya ngawur, merasa dia yang paling hebat, paling tinggi, paling besar, paling pintar. Padahal ketika keluar dari tempurungnya, masih sekian banyak binatang-binatang yang lebih mulia dari katak tadi. Lebih hebat, lebih pintar, lebih besar. Karena dia di tempurungnya, merasa itu dunia. Ini terjadi pula pada mereka-mereka yang hanya berkutat pada untanya, kambingnya, di kampungnya, ternak dan kebunnya. Dia gak tahu dunia. Ketika bergabung dengan masyarakat, jahil. Gak tahu. Bahkan dengan seenaknya. Ada air segar di rumah orang, di depan toko, diminum sama dia. Dikira kayak di kampung, air di mana saja boleh diminum. ternyata itu punya orang, dijual lagi ada harganya. Ini barakallahu fikum. Kenapa? Jahil. Karena dia tidak bermasyarakat. Saya ulangi faedah yang keenam, innal bu'da 'anil nas. Menjauhnya dari manusia, dari kota itu menyebabkan kekakuan, wal jahal dan kebodohan. Sehingga tidak dianjurkan uzlah kecuali pada halat darurah. Tidak dianjurkan untuk uzlah, untuk menyendiri ke kampung-kampung, kecuali dalam keadaan darurat. Menghindari kerusakan agama dalam keadaan-keadaan tertentu, itu boleh. Ada syariat uzlah. Tetapi tetap hukum asalnya, kata Nabi, orang yang bermasyarakat dan sabar lebih afdal dari mereka yang menyendiri. Yang bermasyarakat dan sabar, itu lebih afdal dari mereka-mereka yang menyendiri, i'tazal atau uzlah. Wallahu ta'ala alam, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. As-sabi'ah, yang ketujuh. Ar-rifqu bita'limil jahil. Kelembutan dalam mengajari orang yang bodoh. Kelembutan dalam mengajari orang yang bodoh. Dan ini terkandung pula dalam yang ketiga, akhlak Rasulullah SAW. Kita mendapatkan akhlak Nabi, bagaimana sabarnya, bagaimana hikmahnya. Maka yang ketujuh ini, hendaklah kita mengikut Nabi untuk lembut dalam menghadapi para juhal. Untuk sabar dalam menghadapi orang-orang bodoh. Bedakan orang-orang bodoh dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dihindari, dijauhi. Iya kan? Karena mereka bukan orang bodoh. Mereka orang yang tidak mau menerima kitab sunnah. Lebih memilih hawa. Berbeda dengan orang-orang awam yang jahil, yang bodoh. Maka mereka kita sabari. Sehingga ketika ditanya kepada beberapa masyayikh seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya Syekh, bagaimana adanya orang yang mencaci maki Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, dicerca, dicaci maki, dilecehkan. Tidak dijawab dengan satu jawaban, tapi dijawab dengan dua jawaban. Orang yang seperti itu, imma jahilun fayu'allam, wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Orang yang mencerca ulama, bisa jadi dia orang bodoh, ya diajari. Barangkali mereka enggak kenal siapa itu. Atau kenal dengan salah, itu juga bodoh. Tahunya, dengar-dengar, katanya Syekh Fulan begini. Saya tahunya, dia itu adalah antek-antek Yahudi, antek-antek penguasa, mereka para munafikin, mereka begini-begini. Jahil, enggak tahu apa-apa. Yu'allam, diajari. Wa imma mubtaji'un sahibul hawa fayuhadzar, bisa jadi orang ini bukan orang yang tidak tahu, tetapi memang mereka sahibul hawa, orang sesat, memiliki pemahaman yang sesat, menyimpang, maka orang ini dihindari. Orang jahil diajari, sahibul hawa dihindari. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kita dengan hikmah membedakan antara dua golongan manusia, imma jahil wa imma mubtadi'un dhal. Intaha walhamdulillah. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.